بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله بارك الله فيكم. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala diberikan kesempatan dan keutamaan untuk duduk dalam majelis ilmu, walaupun jarak memisahkan kita, namun tentunya kita berharap apa yang kita lakukan ini bisa menjadi amalan saleh yang kita harapkan menjadi sebab kita mendapatkan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din azakumullah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita dalam pembahasan Al-Qiyamul Insaniyah di suratil Hujurat, nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat dalam surah Al-Hujurat yang ditulis oleh Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id Ruslan hafizahullah taala. Kita masuk pada penjelasan berikutnya. Qala Syekh hafizahullah, at-tahdhiru min sukhriyati wal lamzi wat tanamuzi bil alqab. Peringatan dari mengolok-olok, suka mencela, wattanabuzi bil alqab, dan memberikan gelar yang buruk kepada orang lain. Qala Allahu 'azza wa jalla fi jumlatin ma bayyana bi 'ibadihi min al-adabi wal akhlaqi al-fadila. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada penjelasan, yaitu keterangan yang menjelaskan tentang hambanya kepada para hambanya dari adab-adab dan akhlak yang mulia, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah, lanjutan dari surah Al-Hujurat, itu ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'da al iman وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengalak-alak kaum yang lain. Karena boleh jadi, mereka yang diolok-olokkan, itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan itu mengolok-olokkan perempuan yang lain. Karena boleh jadi, perempuan yang diolok-olokkan tersebut lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. وَلَا تَلْمِذُوا أَنْفُسَكُمْ. Kita lanjutkan ayatnya. Dan janganlah kamu saling mencela satu sama lain. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. Dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Seburuk-buruk ya. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk. Panggilan yang fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. 6. Syaikh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan tentang ayat ini di dalam tafsirnya, tafsir Tafsir Karim al-Rahman pada halaman 800, pada halaman 801 ya. Beliau hafizahullah mengatakan, wa hadza aidan min suqutil mu'minina ba'duhum ala ba'din alla yasar qawmun min qawmin bi kulli kalam wa qawlin bi kulli kalamin wa qawlin wa fi'lin dalun ala tahqiril akh, tahqiril akh lil muslim fa inna dhalika haramun la yajuz. Kata beliau, rahimahullah, ayat ini juga menerangkan hak-hak kaum mukmin antara satu sama lainnya, antara satu dengan yang lainnya. Itu hendaknya sebagian mereka tidak mengolok-olok, baik dengan ucapan maupun perbuatan, yang menunjukkan penghinaan terhadap seorang muslim. Karena yang demikian ini hukumnya haram. Hukumnya haram, tidak diperbolehkan. وَهُوَ دَالٌ عَلَىٰ إِعْجَابِ السَّاخِرِ بِنَفْسِهِ. Dan menunjukkan bahwa orang yang mengolok-olok merasa ujub, merasa bangga diri dengan dirinya. Padahal bisa saja yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Nah, أَسَىٰ يَكُنُ خَيْرًا مِنْهُمْ. Karena boleh jadi orang yang diolok-olok itu lebih baik daripada orang yang mengolok-olok. Sebagaimana barakallahu fikum, seperti itu pada umumnya dan kenyataannya terjadi ya, kadang terjadi seperti itu. Nah, fa inna sufriyata la taf'a illa min qalbin muntali min musawil akhlaq. Karena mengolok-olok ini tidaklah terjadi kecuali dari hati yang penuh dengan akhlak yang buruk dan tercela. Ya. Dan sehingga tidak diperbolehkan untuk saling mengolok-olok antara satu dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh Hafidzahullah, as-sukhriyatu hiya al-istizaa wal irza. As-sukhriya, apa yang dimaksud dengan sukhriya? As-sukhriya adalah al-ihtiza, mengolok-olok, wal-izdira, izdira, ya, meremehkan, merendahkan, يجب على الإنسان أن يتأدب بما أدب الله به. Maka wajib bagi setiap manusia untuk beradab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan adab tentang hal tersebut. Fala yaskharu min ghairi, maka tidak boleh bagi dia untuk mengolok-olok kepada yang lainnya. Asa ayakuna khairan minhunna, karena boleh jadi orang yang diolok-olok itu lebih baik daripada orang yang mengolok-olok. Ini kadang terjadi. Maka tidak diperbolehkan. Yang namanya manusia tidak ada yang sempurna, barakallahu fikum. Wa hadzal adabu 'amun li jami'il ummah, maka ini adalah adab yang sifatnya umum untuk seluruh manusia. Wa la talmizu anfusakum. Qala ta'ala wa la talmizu anfusakum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la talmizu anfusakum. Janganlah kamu saling mencela satu sama lainnya. Fusira bima'na yaini. Ayat ini ditafsirkan dengan dua makna. Al-ma'na al-awwalu, makna yang pertama, la yalmiz ba'dukum ba'dan. Janganlah engkau mencela. Janganlah kalian mencela kepada sebagian yang lain. Li'anna kulla wahid minna min manzilati nafsil insan. Karena setiap dari kita ini seperti satu tubuh. Seperti satu manusia. Nah, ini telah dijelaskan beberapa hadis dalil yang menjelaskan hal tersebut. Ya. Al-muslimu lil-muslimi kal-bunyani syudu ba'duhu ba'du. Antara muslim yang satu dengan yang lainnya itu seperti satu bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya. Ya. Yeah. Naam. Seperti satu tubuh. Sehingga apa namanya? Aku kami manzilati nafsik. Saudaramu itu seperti kedudukannya seperti dirimu. Fa idza lamastahu fa ka'annama lamasta nafsak, maka apabila engkau mengolok-oloknya, mengolok-olok saudaramu, maka seakan-akan engkau mengolok dirimu sendiri. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, la talmiz ahaka, jangan engkau mengolok saudaramu, annaka idza lamastahu lamazak. Karena engkau apabila mengoloknya dia, mengolok dia, maka engkau telah mengolok dirimu. Maka dengan sebab itu, dengan sebab olokannya itu, maka engkau akan diolok oleh dia. Wahina idin takunu ka'annaka lamasta nafsak, maka dengan sebab itu, seakan-akan engkau seperti orang yang mengolok dirimu sendiri. Ya, karena sebab kita mengolok orang lain, maka orang lain juga ikut mengolok kita, barakallahu fikum, maka itu sama dengan menyebabkan orang mengolok. Ya. Sama dengan ketika kita apa dikatakan kita mengolok diri sendiri. Ya. Wala tanabazu bil alqab. Wa qala ta'ala wala tanabazu bil alqab. Yani la yanbiz ba'dukum ba'dan bil laqab. Ya, bil laqab. Wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Maksudnya adalah la yanbiz. Jadi janganlah dia memberikan gelar antara satu dengan sebagian dari kalian kepada yang lain bil laqab, dengan laqab yang jelek. Ya. Nah, digelari saudaranya dengan sesuatu yang jelek. Baik. Tidak diperbolehkan memberikan laqab yang jelek. Tsumma qala 'azza wa jal bi'sal ismul fusuq ba'da al-iman. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk. Panggilan yang fasik setelah beriman. Yakni, bi'sal lakum antun qalu bin wasfil iman ila wasfil fusuq. Yakni, sejelek-jelek kalian adalah ketika kalian menukil. Nah, mengucapkan. Menyifat, memberikan sifat. Ya. Iman, bagi orang yang sudah beriman, kepada sifat yang fasik untuk mereka. fa idza tarakattum ma nahallahu anhu sirtum fasaqatan, apabila kalian terjatuh dalam perkara yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala darinya, maka sirtum fasaqatan, maka engkau akan menjadi seorang yang fasik. Kemudian kata penulis hafizahullah, fastafadna min hadhihi al-ayati al-karimah tahrim as-sukhriyati wa tahrim al-lamz al-ghairi wa tahrim at-tanabuz bil-alqab wa anna man san'a dhalika fa huwa fasiqun ba'da an kana mu'minan. Maka kita mengambil faedah dari ayat yang mulia ini, yakni diharamkannya as-sukhriyah, diharamkannya as-sukhriyah, mengolok-olok, ya, wa tahrim al-lamz al-ghair, dan diharamkannya mencela orang lain, wa tahrim at-tanabuz bil-alqab, dan diharamkannya memberikan gelar-gelar yang buruk kepada orang, pada orang lain, wa anna man sa'ana dzalika huwa fasikun, bahwasanya siapa yang melakukan perbuatan tersebut maka dia terjatuh ke dalam perbuatan yang fasik, ba'da an kana mu'minan, setelah dia menjadi seorang yang beriman, karena perbuatan itu adalah perbuatan yang tercela di dalam agama. Nah, maka semua dari tiga sifat akhlak yang disebutkan di dalam ayat yang ke-11 ini, semuanya adalah akhlak yang jelek, yang perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fillah a'azzakumullah, selesai pembahasan kita pada malam hari ini. Baik, insyaallah taala untuk kelanjutan dari pembahasan ini ada tambahan faedah yang ingin ana sempurnakan pada malam hari ini, yang tentu tambahan faedah ini di luar dari pembahasan kita pada malam hari ini. Namun, barakallahu fikum, mengingat pembahasan ini adalah pembahasan yang penting dan tentu merupakan perkara yang baik tentunya kita berbagi faedah yang tentunya anda sendiri mengharapkan faedah ini bisa bermanfaat untuk diri saya secara pribadi, kemudian kepada ikhwan anda dimanapun berada, barakallahu fikum, yaitu terkait tentang keutamaan dan amalan-amalan yang disyariatkan di dalam bulan Dzulhijjah. Ya, terkhusus kita telah berada di bulan Dzulhijjah ini, maka tentu perkara yang baik insyaallah sebagai tambahan faedah di akhir dari pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, apalagi kita telah berada di malam yang ke-5 di bulan Dzulhijjah di tahun ini 1441 Hijriah. Naam. Ikhwanatina a'azzakumullah barakallahu fikum. Bulan Dzulhijjah adalah salah satu bulan yang dimuliakan di dalam Islam. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah. يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya adalah 4 bulan yang haram, pula agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan apa 4 bulan yang haram itu. Ya. Kata Nabi SAW, salatatu mutawaniyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Waradifu Znubar alladhi baina Jumadi wa Sya'ban. Sesungguhnya, di antara bulan tersebut ada 4 bulan yang haram. Ya. Sebagian ulama menyebutkan kenapa dikatakan haram. Ya, karena tidak diperbolehkan untuk berperang pada saat itu. Ya, sebagian mengatakan karena dia mempunyai kehormatan, boleh mempunyai kehormatan. Apa 4 bulan itu? Yang 3 yang datang secara berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dan yang terakhir, Rajab, Mudhar, yaitu bulan di antara bulan Jumadah dan Sya'ban. Hadits Bukhari. Ya. Nah. Ikhwanti bin azzakumullah barakallahu fikum. Di dalam bulan Dzulhijjah ada hari-hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari terbaik sepanjang tahun. Dalam surah Al-Fajr ayat 1 sampai 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin 'ashr bi-istimrar." Dan malam yang 10. Setelah menyebutkan sejumlah ucapan ulama tafsir tentang ayat di atas, seorang mufassir yang bernama Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah di dalam tafsirnya menyimpulkan bahwa malam yang 10 tersebut adalah malam 10 Zulhijjah, ya, awal 10 pertama Zulhijjah, berdasarkan kesepakatan para ulama tafsir tentang hal tersebut. Juga Ibnu Katsir rahimahullah menguatkan hal tersebut. Ketika beliau menyebutkan bahwa malam yang 10 adalah 10 Dzulhijjah sebagaimana perkataan Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, ya, Imam Mujahid dan ulama salaf terdahulu dan khalaf dan belakangan selain dari mereka. Ya. Nah, selain dari mereka. Di antara keutamaan bulan Dzulhijjah, 10 pertama bulan Dzulhijjah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Ma min ayamin al-'amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayam al-'ashr." Qalu, "Wala al-jihadu fi sabilillah?" Qala, "Wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'." Tidak ada hari yang amal saleh dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang 10 ini, yaitu 10 awal Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, apakah lebih baik daripada jihad fi sabilillah? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iya, lebih baik daripada jihad fi sabilillah kecuali yang keluar berjihad dengan harta dan jiwa raganya, kemudian tidak pernah kembali lagi karena dia tentu mati syahid." Nah, karena dia meninggal dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah mengatakan, "Wa idza kana ahabbu ila Allah fa huwa afdalu 'indah." Apabila sesuatu itu lebih dicintai oleh Allah, maka sesuatu tersebut lebih afdal di sisinya. Lebih afdal di sisinya. Naam. Sehingga pada 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini kita disyariatkan untuk memperbanyak amalan saleh. Amalan saleh apa saja? Nah, termasuk di antaranya adalah dengan memperbanyak tahlil, takbir dan tahmid. Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayamin," bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayamin أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد." Tiada satu hari apapun yang amalan pada hari itu lebih agung di sisi Allah, tidak pula lebih dicintai oleh Allah melebihi 10 hari awal Dzulhijjah ini. Oleh karena itu, perbanyaklah tahlil, ucapan la ilaha illallah, takbir, ucapan takbir Allahu Akbar dan tahmid, Nah, pada hari-hari tersebut. Wa qala al-Imam Bukhari rahimahullah fi sahih. Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan di dalam sahihnya, kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yakhrujani ila as-suq fi ayyamil 'ashr yakabbirani wa yakabbiru an-nas bi takbirihima. Adalah Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma keluar ke pasar pada hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Kemudian mereka berdoa bertakbir dan manusia pun bertakbir dengan lafaz takbir yang mereka ucapkan. Ya. Nah, oleh karena itu kita disyaratkan untuk memperbanyak amalan saleh, di antaranya adalah takbir. Ya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyimpulkan sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa juz 24 halaman 220 bahwa ada dua bentuk takbir pada 10 hari awal Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik. 10 awal Dzulhijjah dimulai tanggal 1 sampai hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Ya. Setelah terbenamnya, setelah salat asar. Ya. Itu ada dua jenis takbir. Yang pertama adalah takbir mutlak. Yang kedua adalah takbir muqayyad. Yang pertama, takbir mutlak. Yaitu takbir yang tidak terikat oleh tempat maupun waktu tertentu. Jadi dia tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan sholat, tidak terikat dengan puasa, tidak terikat dengan waktu-waktu tertentu atau tempat tertentu. Ya. Nah, ini kita disyaratkan untuk memperbanyak takbir. Kapan saja. Dalam keadaan sendiri di rumah, dalam keadaan dan dalam kamar, dalam keadaan berjalan, ya, dalam keadaan berbaring, atau ketika dia berjalan ke pasar atau ke tempat-tempat yang lain, ya, takbir mutlak ini dimulai di tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah di hari-hari tasyrik. Nah, hal ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang telah berlalu, yang telah kita sebutkan bersama dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua, takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini adalah takbir yang terikat dengan waktu. Yaitu takbir yang dilakukan setelah setiap pelaksanaan sholat lima waktu. Jadi ini takbir terikat dengan waktu. Setiap selesai sholat lima waktu. Ya, setelah dia berzikir. Nah. Kemudian dia bertakbir. Atau dia bisa langsung bertakbir. Ya. Baik. Itu kapan awalnya dimulai? Yaitu setelah sholat subuh di hari Arafah, di tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah yang insyaAllah nanti jatuh pada hari Kamis. Ya. Jatuh pada hari Kamis. Maka setelah sholat subuh pada hari Kamis nanti insyaAllah, itu dimulai takbir muqayyad setiap selesai sholat. Dimulai setelah sholat subuh nanti. Dan berakhir pada sholat asar. Setelah sholat asar, pada hari terakhir di hari tasyrik, yaitu di tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, dan ada bentuk-bentuk takbir yang sahih dari para salaf, ya. Tidak ada riwayat yang langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ada riwayat-riwayat yang sahih yang datang dari para salaf, dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, bahkan ada 8 riwayat. Ada 8 riwayat bentuk takbir yang sahih dari para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Di antaranya adalah apa yang diucapkan oleh Umar, Ali, Ibn Mas'ud radhiyallahu anhum. Ya. Yaitu lafaz Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ini diucapkan tanpa bilangan tertentu, ya. Nah, lafaz yang kedua diucapkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya. Yaitu lafaznya adalah Allahu Akbaru Kabira, Allahu Akbaru Kabira, Allahu Akbar wa ajal. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Itu lafaz yang kedua. Adapun yang ketiga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Asy-Syafi'i dalam Ma'rifatus Sunan. Ini juga Imam Nawawi dalam Al-Adhkar. Ya, lafaznya adalah Allahu Akbaru Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu lafaz yang ketiga. Adapun yang keempat datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Ibn Abi Shaybah. Lafaznya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walillahil hamd. Kemudian lafaz yang kelima, datang dari dua sahabat, Umar Ibn Khattab dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Ya, disebutkan oleh Imam Syaukani dalam Nailul Athar. Nailul Athar. Lafaznya La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian yang keenam diucapkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa Malik wa Syafi'i. Ya, lafaznya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian yang ketujuh dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Ya, juga disebutkan oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Juga disebutkan oleh Imam Syaukani dalam Nawlul Awtar. Lafaznya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Ini tiga kali takbir ya. Nah, kemudian yang kedelapan dan yang terakhir ya, Allahu akbar, ini dari sahabat Abdullah bin Abbas dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Lafaznya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar wa ajal. Allahu akbar ala ma hadana. Nah, ini delapan bentuk takbir. Ini delapan bentuk takbir yang dicontohkan para ulama ussalaf ya, dalam datang dari riwayat-riwayat yang sahih daripada ulama, dari para ulama as-salafus salih. Naam. Barakallahu fikum. Maka ini adalah perkara yang harus kita semangat darinya. Barakallahu fikum. Ini menjadi nasihat untuk diri saya pertama kali dan kepada ikhwanana dimanapun berada. Barakallahu fikum. Adalah kita berupaya untuk mengisi di hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, 10 pertama, itu dengan banyak amalan saleh. Di antaranya adalah dengan bertakbir, dengan mengucapkan takbir. Ya. Termasuk juga adalah dengan melaksanakan ibadah puasa. Ya. Bahkan itu bisa dimulai di awal, di tanggal pertama Dzulhijjah, sampai pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Nah. Dan secara khusus di tanggal 9 Dzulhijjah disebutkan oleh Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang puasa hari Arafah, tentang keutamaan puasa hari Arafah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yukaffiru sanata al-madiyah wal baqiyah." Ini keutamaan besar ya bagi orang-orang yang melaksanakan puasa Arafah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu pahalanya menggugurkan dosa tahun yang lalu dan tahun yang tersisa. Jadi diampuni dosa 2 tahun. Ya, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ay yakfira sanah allati qablahu wa sanah allati ba'dahu." Saya mengharap pahala dari Allah Jalla wa Ala puasa hari Arafah menggugurkan dosa tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Maka barakallahu fikum. Hadis ini menunjukkan keutamaan puasa Arafah yang sangat besar. Siapa saja yang mengamalkan puasa tersebut, maka Allah Jalla wa Ala akan menggugurkan dosa-dosanya yang telah berlalu pada tahun itu. Dan dosa-dosanya yang akan datang hingga akhir tahun, bahkan dalam riwayat yang lain Allah akan menggugurkan dosa 2 tahun. Ya, jadi tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Ya, tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Nah. Al-Imam Al-Munawi rahimahullah menjelaskan bagaimana puasa Arafah itu menghapuskan puasa setahun setelahnya. Jadi menghapuskan setahun yang telah lalu. Nah, kenapa? Bagaimana dengan setahun setelahnya? Orang belum melakukan. Ya, tapi sudah diampuni setelahnya. Al-Imam Al-Munawi rahimahullah di dalam Faidul Qadir mengatakan, yang pertama adalah yasaduhu ayyadna fiha, menjaganya dari berbuat dosa pada tahun berikutnya. Yang kedua, ayyukaffiruha haqiqah walau waqa'a fiha wa yakunu iqdaru 'ala al-mutakaffir. Yang kedua adalah ayyu'tiya bi tawab ma yakunu kafaratun lidzunubiha. Ini yang kedua. Atau memberikan ganjaran yang akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Yang ketiga, ayukaffiru haqiqatan walau waqa'atiha wa yakunu al-mukaffiru muqaddiman 'ala al-mukaffir. Yang ketiga, atau menghapuskan dosa-dosanya secara hakiki dan seandainya ia terjatuh padanya, maka menghapus dosa, maka penghapus dosa-dosanya sudah mendahului dosa-dosa yang akan dihapusnya. Nah, Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala juga menjelaskan kenapa puasa Asyura menghapus dosa selama 2 tahun. Adapun puasa, mengapa puasa Arafah menghapus puasa 2 tahun. Adapun puasa Asyura hanya 1 tahun. Puasa Asyura yaitu tanggal 10 Muharram. Ya, itu 1 tahun. Nah, mengapa puasa di hari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah itu menghapuskan dosa selama 2 tahun? Ya, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah di dalam Bada'iul Fawaid, ya, kata beliau, al-awwalu anna yawma Arafa fi syahril haram wa qablahu syahrul haram wa ba'dahu syahrul haram bi khilafi Asyura. Alasannya adalah karena puasa Arafa tanggal 9 Zulhijjah berada pada bulan Muharram, berada pada bulan haram, itu bulan Zulhijjah, dan sebelumnya adalah bulan haram. Sebelum bulan Zulhijjah apa? Zulqa'dah, itu juga bulan haram. Dan setelahnya pun bulan haram. Setelah Zulhijjah apa? Bulan Al-Muharram. Ya. Berbeda dengan Asyura. Berbeda dengan Asyura. Setelahnya, setelah bulan Muharram itu bukan bulan haram. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, anta tu'riyam Arafah min khata'i syar'ina bi khilafi Asyura. Ya. Bahwa hari Arafah termasuk kekhususan syariat. Termasuk kekhususan syariat kita. Berbeda dengan hari Asyura. Maka dilipat gandakan pahala puasa Arafah karena barakah. Ya, karena berkah sang Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena barakah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan antara keutamaan besar hari Arafah adalah pembebasan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin aktsara min an ya'tiqa Allahu fihi 'abadan min an-nari bi yawm 'Arafah, fa innahu la yadanu thumma yubahi bihim al-mala'ikata fa yakunu ma arada ha'ula'i." Tidak ada satu hari pun yang di hari itu Allah Jalla wa'ala lebih banyak membebaskan hambanya dari api neraka daripada hari Arafah. Sebab pada hari itu dia turun, kemudian membangga-banggakan mereka di depan para malaikat, seraya berfirman, apa yang mereka inginkan? Ya, apa yang mereka inginkan? Bahkan barakallahu fikum, doa pada hari Arafah itu adalah doa yang mustajabah. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu du'a du'a'u yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah doa Arafah. Atau sebaik-baik ucapan yang saya dan para nabi sebelum ucapkan adalah, tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah semata. Tiada serikat baginya. Untuknya lah segala kekuasaan dan pujian. Serta dia maha mampu atas segala sesuatu. Ya. Imam Ibn Abdul Zar rahimahullah mengatakan di dalam kitabnya At-Tahmid. Di dalam kitab At-Tahmid. Ya. Beliau mengatakan di antara fikih yang terkandung dalam hadis tersebut adalah bahwa doa pada hari Arafah lebih utama daripada doa pada hari-hari yang lain. Juga menunjukkan bahwa doa pada hari Arafah adalah doa yang mustajabah secara global. Sehingga yang tampak dari konteks hadis adalah bahwa syariat tentang memperbanyak doa pada hari Arafah tidak hanya berlaku bagi mereka yang melaksanakan wukuf di Arafah, tetapi juga mencakup kaum muslimin yang mendapati hari tersebut. Nah, ini beberapa hal yang kita tambahkan sebagai tambahan faedah untuk diri saya dan kepada ikhwan dan barakallahu fikum terkait tentang bagaimana kita manfaatkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang dapat mengerjakan dan keutamaan di hari-hari yang mulia ini, dan kita semua berharap semoga kita termasuk dari orang-orang yang mendapatkan keutamaan dan amalan pahala yang berlimpah di hari-hari yang mulia ini. Innahu waliyudzalikal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.